Dikatakan oleh Abdullah ibn Aun berkata, jangan kamu mengambil ilmu ini kecuali dari orang yang dikenal di tengah kami pernah mencari ilmu. Coba. Jadi enggak bisa antum sekarang tahu-tahu celeng ada orang ngaji, antum ikuti, ngaji antum ikutin. Enggak bisa, Pak. Ulama-ulama dulu mengatakan, di antaranya Abdullah bin Aun, jangan kamu mengambil ilmu ini kecuali dari orang yang dikenal di tengah kami pernah mencari ilmu. Talabul ilm. Oleh karena itu Imam Ahmad berkata, semua orang bisa diambil hadisnya kecuali tiga orang, ahli bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahannya, pendusta, dan orang yang tidak paham ilmu hadis. Bahkan Imam Malik bin Anas berkata, janganlah kamu mengambil ilmu dari empat orang, dan ambillah dari selain mereka. Jangan, yang pertama, jangan kamu mengambil ilmu dari orang yang pandir, yang terang-terangan kedunguannya. Yang kedua, pendusta, yang telah terbukti pernah berdusta sesama manusia, walaupun belum pernah berdusta atas nama Rasulullah. Ya, nih, berat. Dan kemudian, yang ketiga, ahli bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahannya. Dan yang keempat, seorang tokoh agama yang memiliki banyak kelebihan dan rajin ibadah, tetapi tidak bisa memilah hadis dhaif sama hadis yang sahih. Ya, ada pencerama-pencerama itu inak, lembut, indah. Lah, hadis-hadis palsu muncul semua. Jangan. Jangan, bahaya. Kelima, muru'ah. Muru'ah ini sikap bira'i yang memberi dorongan untuk memelihara diri sehingga tetap bertahan di atas akhlak yang mulia, etika yang lurus, dan tidak tingkah laku yang bersih. Makanya, Pak, kalau ada ahli hadis suka ngendit kurma satu di pasar sambil jalan, itu muru'ahnya jelek. Bahkan di antara mereka ada ahli hadis jalan Pak enggak pakai sandal, itu dicacat atau tidak sering tidak nutup kepala. Kalau sekarang enggak apa-apa antum. Antum bukan ahli hadis kok. Antum paling ahli apa, arem-arem. Udah tenang aja antum. Kalau dulu enggak sorbanan cacat, Pak. Cacat. Enggak sorbanan cacat, enggak pakai kopiah. Dan oh, sering ke pasar aja itu cacat. Ini orang ngapain ahli hadis sering ke pasar? Nah, isinya pasar apa? Isinya pasar setan. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau bisa kamu jangan menjadi orang yang pertama masuk pasar, terakhir keluar dari pasar, karena disitulah tempat pertempuran setan, dan setan menancapkan benderanya. Itu kadang hobi ke pasar, aneh. Itu makanya Allah Rasulullah mengatakan apa? Innallaha yubghidu kulla jabbarin jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar, sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar, no kan? Tanda orang yang dibenci oleh Allah, kenceng suaranya di pasar, di masjid enggak pernah, sekalipun ngantuk. Nah, itulah. Nah, perkara yang bisa merusak muru'ah itu ada dua. Pertama, kesalahan remeh seperti mencuri barang yang sepele atau kurang berharga, seperti mencuri satu bungkul bawang atau mengurangi takaran beberapa biji gandum. Kedua, perkara mubah yang mendatangkan kehinaan harga diri atau menjadikan harga diri jatuh, seperti kencing di tengah jalan, berbicara secara berlebihan, atau bergurau hingga keluar dari etika. Ini semuanya cacat di dalam muru'ah. Itu makanya sopir-sopir yang kencing di jalan kebelet itu muru'ahnya cacat, tapi enggak apa-apa karena bukan ahli hadis, lagi-lagi enggak apa-apa ya, yang penting jangan terang-terangan. Keempat, dhabt. Ya Allah, ini Pak, dhabt itu akurat sampai masya Allah. Pernah ada seorang ini perawi hadis meriwayatkan hadis, hanya tidak akurat di dalam masalah kaitannya dengan lafadznya, ditegur oleh apa namanya Abdullah ibnu Umar. Di sini juga saya turunkan, nggak tahu di halaman berapa ini. Ya, ya, di mana hadis tersebut diriwayatkan dengan apa namanya makna, ya, tidak diriwayatkan dengan lafadznya secara persis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ditegur. Ya, ini ada. Boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Nah, ini nih. Ya, oke. Okay. Kurang 15 menit. Ya udah. Di sini ada seorang yang meriwayatkan masalul munafikin kama thalishati rabidha bainal ghanamain. Sebetulnya sama. Makna, secara makna itu sama. Masalul munafikin, perumpamaan orang-orang munafik, kama thalishati rabidha, seperti kambing yang di antara dua ghanamain. Jadi kambing kibas di antara dua kambing kacang. Ternyata ditegur oleh Abdullah bin Umar, tidak seperti itu. Bahkan beliau bersabda, masalul munafik, menghadirkan kalimat mufrad. Tadi jamak, kama thalishatil a'irah, seperti kambing bingung di antara dua bainal ghanamain, di antara dua kambing, maksudnya kambing yang baru datang. Di sini ditombrok, di sini ditombrok. Sampai seperti itu akurat bobot. Nah, hadirin sekalian, kenapa kita atau seorang perawi itu harus meriwayatkan bobot? Bobot itu ada dua macam, akurat dalam hafalan dan akurat dalam tulisan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menegaskan نظر الله امرئا سمع مقالاتي فوعاها فأدها كما سمعها فرب مبلغ أو أمن سمن. Semoga Allah menjadikan wajah seorang berseri-seri, kemudian maaf ya, wajahnya berseri-seri karena mendengarkan makalah Rasulullah, hadis Rasulullah, dia hafal dengan baik-baik lalu disampaikan seperti yang dia hafal. Nah, di sini ada masalah kaitannya dengan penelitian ulama terhadap sanad dan matan. Kenapa lebih tajam kepada sanad? Mas, gini mas. Ini yang dikritikin oleh orientalis barat. Pakar-pakar hadis Islam itu kurang berani mengkritisin matan. Takut kualat sama Rasulullah. Ya, karena gak berani ngeritik ucapannya Rasulullah. Padahal banyak yang gak benar. Pak, sekarang hadis itu, oh masya Allah, ini kayaknya disandet ya mas. Itu kita tutup. Ana ingin menyampaikan ini terakhir, habis itu kita tutup ya. Ini kenapa ini Greg? Oh, semua apa ke lokal? Enggak, emang listriknya. Waduh, ini nggak benar. Ini masjid dipakai taklim berkali-kali. Harusnya listriknya dipolin. Resmi apa bantol ini? Hah? Resmi enggak, Pak? Resmi. Iya. Ya, kayak pernah. Tes. Ya, oke. Okay. Ya, dimatikan aja yang lain. Yang penting saya yang bunyi. Nah, itu. Enggak apa-apa. Nah, ini sekalian, dalam masalah ini, kembali lagi masalah kenapa? Karena Imam Abul Ishaq Al-Jauzajani berkata, di antara ahli bid'ah, walaupun mereka melenceng dari sunnah, namun ada yang jujur. Dan yang lainnya, Imam Al-Rakul, karena itu Imam Bukhari dan Muslim mengambil riwayat. Ini masalah periwayatan. Abu Musa, Sulaiman bin Musa berkata, para ahli hadis berkata, janganlah kalian mengambil, ini soal masalah kaitannya sanad. Oke. Okay. Saya ingin sampaikan secara global. Antum kalau ingin melihat di bukunya halaman 64-65, ada pernyataan cukup baik. Ya, berupa dari Abdul Ibu Mubarak, kemudian dirilis oleh penulis kitab Difa'un Anis Sunnah. Ya, perumpamaan orang yang mencari ilmu agama tanpa sanad seperti orang yang hendak naik atap rumah tanpa tangga. Oke, akhirnya kenapa ulama itu lebih mengkhususkan dalam pembahasan sanad tidak matan? Ya, dijawab ada kalanya matan hadis memuat secara global gini mas. Kalau antum dapat berita, beritanya yuk aneh lah. Tapi yang antum terima dari orang yang jujur, gak pernah dusta, apalagi ulama selevel Syekh Abdul Muhsin, mengabarkan di Medina ada mata air yang keluar segar sampai membanjiri Medina. Masya Allah. Aneh kan? Tapi sekarang yang membawa berita Syekh Abdul Muhsin, umpamanya ya, umpama ini ya. Yang membawa berita orangnya jujur, tidak dikenal pendusta, soleh, ulama. Antum sekarang merem gak dengan berita yang dibawanya? Merem. Contoh gini aja deh di sini, biar gak yang jadi ulama di Madinah. Gak yang jadi contoh di Madinah kejauhan. Antum punya teman, Masya Allah, bagus, akhlaknya mulia, jujur, akidahnya yang bagus, ngajinya sudah lama. Mas saya tadi itu melihat kecelakaan di tol Wonokromo, mobil itu sampai numpuk 5. Mas, aku gak percaya mas, tapi sampai ini jujur mas. Nah, kan gitu akhirnya, yang penting kejujuran, perawi. Gak peduli isi berita masuk akal sementara atau tidak. Karena kadang-kadang tidak masuk akal itu perkaranya. Bukan tidak ilmiah, akalmu terlalu kecil gak masuk-masuk. Nah itu lah. Nah di sini dijelaskan secara rinci oleh penulis kita. Difa'un Anis Sunnah, karya Dr. Muhammad Abu Syuhbah. Sangat indah sekali penjelasannya. Kenapa para ulama banyak mempersoalkan sanad tidak matan? Yang penting sanadnya sahih, yang penting sanadnya sekarang itu beres, syarat-syarat perawinya terpenuhi tadi yang saya jelaskan, karena ada kalanya matan hadis memuat mutasyabihat yang tidak bisa dipahami secara tekstual, sementara vonis akal saja tidak cukup akurat karena keterbatasan akal itu sendiri. Contoh hadis sayap lalat, disuruh nyelupin, ngelihat aja jijik, iya dong kan. Ketika disampaikan, bahkan sampai hari ini masih banyak loh, sudah ada penelitian di mana di sana ada penawar hama racun, masih mencibirkan. Setelah adanya penelitian, contoh pak, kencing unta diminum. Hah? Antum pernah minum? Mana bolak-balik, makanya sehat alhamdulillah. Nurut Rasul, antum gak nurut Rasul. Lihat ini, cemen-cemen. Bentuknya aja gak ada yang ganteng, karena belum minum kencing unta. Itu. Bolak-balik, ya jamaah umroh, kita beritahu gak percaya. Masa Ustaz? Coba, ya coba. Rasa apa? Ya kencing lah. Anda jamaah lo ceritanya. Ustaz, rasa apa? Ya kencing, Bu. Coba aja. Masya Allah. Ya, gaber-gaber. Tapi katanya setelah itu, enak Ustaz, seger. Iya. Kelebihannya, kencing unta, itu satu, baunya sangat kuat. Enggak hilang-hilang. Subhanallah. Dan fadilahnya ketika itu kan ada kabilah Urona kan, dia kembung-kembung kan, untuk menangkis kembung stamina. Dan subhanallah, kenapa Rasulullah menyuruh minum susu unta? Karena ternyata setelah antum minum, hilang baunya, hilang. Makanya tangan habis kena bekas kencing unta, antum bersihin aja pakai itunya, susunya, minum hilang. Kalau enggak, antum diikutin lalat sampai hotel. Itu. Tapi minum hilang langsung, Masya Allah. Ini ya, ternyata hikmah. Nah, kalau kita sekarang ini mengandalkan logika yang cekak, nalar yang kurang, bisa menolak hadis kencing unta, bisa menolak hadis tentang sayap lalat. Bahkan yang lebih tidak masuk akal lagi nanti, orang-orang yang tidak menggunakan penelitian, orang sudah kena najis anjing malah disuruh membersihkan pakai tanah. Lah, kan malah belepotan. Gimana sih Rasulullah ini? Ternyata setelah diteliti, unsur tanah itu lebih bisa menghilangkan bakteri-bakteri anjing jilatan, itu liur anjing, daripada deterjen manapun yang ada di muka bumi ini. Subhanallah, tanah. Nah itu, jadi jangan sekarang dikit-dikit gak masuk akal tulang, gak masuk akal tulang, sehingga ketika Dia berbicara masalah kenapa para sahabat itu tidak mengkritiki matan, tapi lebih mengkritiki sanad karena takut kualat sama Rasulullah, enggak berani sama Rasulullah salah. Ya. Oke, kedua. Tahan dulu ya. Ana lanjutkan. Belum waktunya kan? Ini enggak penting nanti, yang penting ini. Kedua, bisa jadi matan hadis tidak menunjukkan kepada maksud yang hakiki, tapi menunjukkan kepada makna majazi, metafora, sehingga menolak makna hadis hanya karena adanya indikasi kontradiksi dengan logika indrawi atau realita, sementara sangat mungkin membawa kepada makna metafor merupakan suatu tindakan yang ceroboh dan pengingkaran terhadap metode penelitian dan riset ilmiah, seperti hadis tentang matahari setelah terbenam pergi untuk bersujud kepada Allah. Enggak hakiki metafor. Maksudnya secara majazi memang matahari terbit terbenam ini tunduk tasbih kepada Allah. Simple. Itu. Sujud bunder ya piye Mas? Ya, gimana menurut antum? Matahari sujudnya ya bang gelundung. Ya maksudnya matahari ini adalah makhluk Allah yang terbesar aja sujud, maksudnya bertasbih dan tunduk kepada Allah. No, metafor indah jadinya. Allah aja mengatakan fas'alu ahladzikri fas'alu was'alil qaryatal lati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Was'alil qaryah, tanyalah kepada kampung. Lah memang ada kampung bisa bicara. Maksudnya penduduk kampung, kan gitu. Ada juga satu bait syair yang sering disampaikan orang Arab, syaka ilayya jamali tula sura. Untaku mengeluh mengadu merintih kepadaku karena panjangnya perjalanan, sabra ya jumaili, sabarlah wahai untaku, fakilana mubtala. Keduanya kita sama-sama teruji. Ya, untanya apa pernah ngeluh? Ngomong, "Mas, kecapean." Iya, maksudnya di sini metafor. Dan itu banyak diungkapkan dalam Al-Qur'an, hadis Rasulullah, sehingga serta-merta karena melihat zahirnya kontradiksi merupakan kecerobohan dalam penelitian. Nomor 3. Boleh jadi matan hadis bercerita tentang perkara gaib. Seperti alam kubur, kehidupan tentang akhirat, hari kiamat, maka menolak perkara gaib. Hanya bersandarkan pada logika, analogi, serta realita belaka, bukan suatu sikap objektif seorang peneliti. Seperti hadis-hadis membahas seputar masalah nikmat surga. Contoh, ada orang yang nolak siksa kubur. Gampang banget sebenarnya, Mas. Aku itu bongkar bolak-balik kuburan, gak pernah kelihatan pentungnya malaikat ketinggalan. Wes aku nggak percaya, nah ini nalar rendah banget. Padahal kita balik juga dengan logika, Mas, sampean tidur berdua bahkan satu bantal, kenapa yang satunya ngimpi makan sate yang satunya digigit anjing? Padahal satu tempat. Nah itu, jadi logika belaka tidak cukup untuk membahas masalah perkara gaib, karena gaib itu larinya ke hati bukan ke otak logika. Berbeda dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, bisa jadi matan hadis memuat berita tentang mukjizat nubuah. Contoh, tentang masalah tadi sayap lalat, contoh lagi tentang masalah liur anjing, bahkan kenapa dibasuh 7 kali, itu enggak nalar. Dengan demikian hadirin sekalian, serta-merta kita menolak matan hadis karena tidak logika dengan alasan perlu dikritisin suatu tindakan dan penelitian yang ceroboh. Dari sinilah sebabnya kenapa para ulama itu hanya memokuskan. Bukan berarti tidak memahami makna hadis. Bukan dia tidak mengupas, bahkan ikhwan, kitab yang bahkan ribuan macam judul, bahkan satu judul ada sampai puluhan jilid, itu semuanya adalah hasil ijtihad, kupasan penelitian para ulama. Tapi kaitannya dengan hal-hal yang sudah nabrak, kemudian menolak hanya karena tidak logis, maka itu bukan kerjaan kita, bukan tugas kita. Bahkan kita terima sami'na wa ta'na, bisa saja belum saatnya sekarang kita membongkarnya, atau nanti atau kaitannya hal-hal tersebut masuk di dalam perkara gaib. Sudah cukup? Silakan antum pulang. Saya juga capek, ya. Enggak ada pertanyaan juga lebih baik. Ya. Di sini bab keempat ada cukup bagus sekali kaidah memahami sunnah. Karena ada orang kadang-kadang seenaknya nyamot sunnah dipahami. Ada kaidahnya, saya sampaikan singkat aja. Yang pertama mengutamakan pemahaman sahabat. Kenapa? Karena beliau-beliau ini sudah dijamin pasti benar, buktinya surganya jelas. Bagaimana antum bisa diterima memilih pemahaman orang yang enggak jelas surganya, antum tinggalkan orang yang jelas surganya. Nomor dua, mengetahui asbabul wurud daripada hadis. Kalau Al-Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Seperti contoh pengawinan kurma, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sering dipahami orang kalau memang begitu urusan dunia politik udahlah, jangan kait-kaitkan dengan agama. Rasulullah sudah mengatakan kok, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Setelah kita kaitkan dengan asbabul wurudnya, oh enggak begitu mas, ini kaitannya dengan inovasi perkara dunia. Contoh antum bikin layarnya TV bundar, boleh. Sekarang anak bosan mas, lihat segi empat terus. Anak inovasi bundar. Barangkali juga ban motor antum lihat bundar terus. Kayaknya bosan mas, saya akan bikin ban motor atau ban mobil yang inovasi, inovatif, bikin orang gak ngantuk, segi delapan. Nah itu kan, insya Allah. Antum pergi ke Solo gak ngantuk. itu. Antum bikin, ya barangkali bisa. Inovasi boleh, tapi kalau antum inovasi dalam masalah agama, no, nggak ada. Ya, yeah. Antum sekarang sholat mau inovasi, ya, yeah. usolli, nggak bisa, ngapain? Yeah. Ada orang mau sholat us, ngapain pak? Asus pak. Sebelum sholat nyanyian. Ya, ada yang tombu hati, ada yang real ilir, ada waduh macam-macam inovasi. Dan masa enggak bisa. Agama itu resep. Contoh antum pergi ke dokter. Dokternya profesional, obatnya asli, minum rutin, sembuh. Islam juga sama. Ulamanya profesional, obat yang antum beli asli. Antum mau inovasi. Ini mas kayaknya bagus deh. Anak kepala pusing nih, bodrek, anak masukin sprit. Mantap. Wah, inovasi. Inovasi. Wah, biar mantap. Wah, itu, Pak. Yang namanya agama kalau inovasi, bodrek dimasukin sprit. Makanya, ya Allah, di Indonesia ini persis seperti mobilnya. Orang Jepang itu datang ke Indonesia. Ngecek, ada truk gak bisa nanjak. Ternyata sasisnya ditambah, tingginya ditinggiin. Oh makanya ini. Sampai ada mobil, orang Jepang aja gak tahu kalau mobil itu Jepang aslinya. Di permak. Di apa? Apa itu istilahnya? Iya. Di variasi. Sampai orang Jepang tanya, mas ini mobilnya siapa? Lu bikinan antum. Sama. Makanya masya Allah dikatakan oleh Maimun Ibnu Mahron, kalau seandainya ada salah satu sahabat dibangkitkan, dihidupkan lagi, disuruh oleh ngecek keagamaan orang zaman sekarang, itu padahal zamannya Maimun loh pak, bukan zaman sekarang, apalagi ke Indonesia. Seandainya Abu Bakar dibangkitkan, kemudian disuruh untuk ngecek keagamaan umat sekarang, tidak dia kenali yang benar kecuali satu, sholat ngadep kiblat. itu. Wah ini benar mas ini. Ya. Coba suruh ngecek maulidan. Apa mas, masih maulidan. Gak pernah aku mas. Ngecek lagi tahlilan. Waduh apalagi ini. Wah, no wong tengel-tengel iki ngopo? Itu dah illah. Wah, Abu Bakar bingung itu. Sampai akhirnya capek ngecek sak Jawa Timur, salat di Nidaul Fitrah. Nah, ini Mas bener salatnya ngadep kiblat. Ya, enggak ngadep Baitul Maqdis gitu loh. Itu betul, Pak. Wallahi, kalau seandainya di antara para sahabat ini dibangkitkan kembali oleh Allah, disuruh untuk ngecek keagamaan umat Islam, dia tidak kenal kebenaran, cuman satu, sholat ngadep kiblat. Masyaallah anafiyah. Cukup? Oke, nah, saya ketiga, merangkai hadis-hadis yang semakna. Jadi, tidak bisa kita itu memahami suatu masalah itu hanya satu hadis. Hadis tentang masalah qiraatul Fatihah di salat, antum rangkai. Hadis kaitannya dengan masalah hal-hal yang membatalkan wudu, antum rangkai. Dari situ antum mendapatkan kesimpulan yang benar. Kemudian contoh aja hadis tentang salat tarawih, itu kan macam-macam itu, kalau dirangkai ternyata enggak ada masalah. Kesimpulannya sama. Keempat, mencari titik temu hadis-hadis yang dianggap berbeda. Kadang ada hadis berbeda. Contoh satu hadis mengatakan memegang kemaluan batal, tapi hadis yang lainnya tidak. Setelah kita cari titik temunya, ternyata tidak ada masalah. Kelima, mengetahui hadis-hadis yang mansukh supaya kita tidak mengamalkan hadis yang dihapus. Keenam, mengetahui gharaibul hadis, karena ada makna-makna hadis yang gharib yang kita tidak bisa kenali pahami kalau tidak mengetahui makna yang gharib tersebut. Kemudian yang ketujuh, merujuk kitab-kitab syarah hadis. Ada Bukhari dengan Fathul Barinya, ada Muslim dengan Minhajnya, ada sekarang ini Sunan Abi Dawud dengan Aunul Ma'budnya, ada Sunan At-Tirmidzi dengan Tuhfatul Ahwadi, dan yang lainnya. InsyaAllah antum akan lebih lurus di dalam memahami sunnah. Kedelapan, menguasai sastra bahasa Arab. Itu terakhir. Kalau enggak ngerti Arab, ditafsiri pakai bahasa Jawa, ya nyimpang. Pernah saya juga terkagum-kagum, tapi ya juga lucu sambil kesel. Ada orang yang menafsiri ayat Al-Qur'an, ya, menjelaskan kultum, ya, ceritanya kultum itu kan tukul terserah antum. Wes pokoknya ngomong apa ya, Mas, wes terserah sampean. Ya, gitu. Namanya itu kultum, kul terserah antum. Dia membahas masalah teknologi Islam itu, masya Allah, akhirnya menyitir satu ayat, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Kita tidak akan nembus sampai luar angkasa kecuali dengan sultan, sen, dan teknologi. Oh, jadi sultan itu singkatan sen, teknologi, sultan. Ini namanya tafsir gudak gadik, gaduk digali-gali cocok. Berarti tafsir cok gali cok. Itu banyak. Ada yang kadang-kadang dihubung-hubungkan dengan apa namanya nomor ini, kejadian ini, fenomena ini semuanya. Dan anehnya sering beredar di YouTube, sering beredar di WA. Ayat ini, kaitannya ini, nanti terjadi begini. Gak ada, Pak. Quran itu bukan untuk ramalan. Quran ini bukan untuk menentukan nasib zaman, tapi nasib antum di zaman ini. Supaya baik. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Gitu loh. Ya. Allahu a'lam bishawab. Udah? Ya. Anda tanya? Sebaiknya gak ada ya? Kita tutup. Gimana, Pak? Setuju ya? Anda minta persetujuan, ini katanya setuju. Oke. Sekarang kita jawab pertanyaan yang sudah ada di meja. Bagaimana menurut antum, ada pernyataan seorang ustaz salafi yang mengatakan bahwa membahas soal bid'ah saat ini kurang tepat karena kaum kafir Syiah sedang mengincar kaum muslimin di Indonesia. Ini anak baru lahir. Karena kafir sama Syiah udah ngincar sebelum mbahnya dia lahir. Wallahi. Ya, ana mau tunjukkan ana data-data insyaallah di dalam buku saya Ulama Pembaharu Poros Timur Tengah Nusantara abad 18-19. Haji Rasul bapaknya Hamka itu, Pak, dituduh Wahabi. Sudah lama. Nih, ini anak baru lahir ini. Mana orangnya ini? Aneh. Pak, namanya sekarang orang ahli bid'ah. Bahkan Haji Rasul itu dimusuhi berat karena sering menyatakan kafir, sering mengatakan syirik, sering mengatakan bid'ah. Dan ini timbul tenggelam. Loh, Kiai Agus Salim itu, Pak, ketika masuk ke parlemen aja dikatakan be sama anggota parlemen. Yang golongan siapa itu? Yang anggota parlemen itu siapa? Nah, setelah itu dia bicara. Saya sebetulnya tadi ingin bicara dengan manusia. Ternyata di dalam sini ternyata banyak kambing. Makanya saya akan berbicara, berceramah dengan bahasa kambing. Aduh, langsung. Gara-gara siapa yang itu loh, Harsono ini semua yang dari PKI itu, ngelek semuanya. Langsung dikasih kritikan habis. Agus Salim itu, Pak, orangnya hebat. Bisa 9 bahasa, gak pernah sekolah. Gak pernah sekolah. Anaknya pun semua gak ada yang sekolah. Dan rumahnya di Jatinegara kalau gak salah itu kayak kontrakan itu. Sampai mati. Dan dia awalnya di itu polisi Belanda, kemudian disuruh ngawasin oleh SI. Sama Belanda, akhirnya tertarik dengan Cokro Aminoto. Ternyata setelah dia pergi ke Mekah untuk menjadi konjen di Jeddah, belajar di di Mekah. Akhirnya terkena pengaruhnya dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini nanti kita usut ke sana nanti. Tunggu buku saya, 3-2 tahun lah ya insya Allah. Nah ini, jadi mas, soal incar-mengincar, kita itu sudah lama, mas, sejak awal muncul kemerdekaan Indonesia. Ini ana kasih tahu akar sejarahnya, biar antum gak jadi orang bingung. Akar sejarah, setelah ada konsep kebangsaan dan kemerdekaan, kelompok anak bangsa ini terbagi menjadi 3. Kebangsaan pro-agama yang didominasi oleh Cokro Aminoto, kemudian muncul Agus Salim, kemudian muncul juga akhirnya di akhir-akhir itu, siapa itu pendiri NII itu siapa? Siapa? Kartosuwiryo, dan akhirnya dia kecewa dengan Soekarno sampai terjadi perlawanan pemberontakan itu, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada kebangsaan netral agama. Ini didominasi oleh Soekarno, Hatta, dan beberapa orang yang akhirnya lebih dominan di negara ini. Yang ketiga, kebangsaan anti agama. Yang nanti lahirlah PKI. Dan setelah dekret presiden ini terwakili dalam partai, ada yang sekarang ini PNI, ada NO, ada PKI. Dan ketika itu setelah dekret menang, maka setelah terjadi isu komunis dan yang lainnya, terjadilah gejolak ya pada tahun 65. Itu. Jadi Pak, dalam masalah dakwah, antum mau dakwah itu ngurusin siapa? Yang namanya dakwah ngurusin Islam ya hadapan sama orang kafir. Lah kalau antum berhadapan sama orang baik-baik ya bukan dakwah. Dakwah ini sejak dulu berhadapan dengan orang Yahudi, Nasrani, Syiah, Rafidah. Itu. Ya. Jadi ini tolong kalau antum memang punya istiadat sendiri jangan ditularkan ke orang lain jadi penyakit. Ya. Jadi jangan menyampaikan bid'ah karena kita sekarang diincer orang kafir sama orang Syiah. Nanti yang denger ini jadi lemes. Ya. Saya katakan sebelum Indonesia merdeka, sebelum para wali, era wali, semuanya berhadapan dengan orang-orang kafir. Le Wali Songo dulu itu Pak, maaf, Syekh Maulana Malik Ibrahim itu minoritas sendiri loh, sendiri. Loh apa ini? Loh, milik antum. Pak, ya. Oke, ngomong apa gue tadi? Loh Pak. Iya. Sunan Bonang Pak ketika itu juga masih belum kuat berani menulis kitab di dalamnya membahas bid'ah. Sunan Bonang. Ya pesan demetroning sun sami-sami niro muslim, sami-sami niro saling welah asih, anya kau siro ing dolalah lan bid'ah. Loh, kalah karo Sunan Giri, Sunan Bonang sampean. Cemen banget. Ini sudah era kemerdekaan, era kebebasan katanya demokrasi. Gak ada masalah, cuman sampaikan dengan ilmiah, dengan sopan santun, dengan cara-cara yang bijak. Insya Allah. Dan saya sejak 90 sampai sekarang juga nyampein bid'ah juga kok. Ya. Yeah. Terlepas dari dimusuhi orang, Mas, kalau dakwah enggak dimusuhin orang antum jadi artis enak. Banyak yang tanda tangan sampai baju-baju ditandatangani. Ana bacakan hadis ini firman Allah supaya antum paham jadi seorang dai. Summa arsalna rusulana tatra. Kullama jaa'a ummatar rusuluha kadzdzabu. Kemudian saya utus utusan bernyusul susul menyusul. Setiap datang utusan itu kepada umat, selalu mereka dustakan. Wajar, sunnatul dakwah, itulah isi medan dakwah. Ya. Yeah? Dan alhamdulillah terlepas, ya memang saya mungkin paling jelek julukannya, gembong Wahabi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih lancar. Dakwah ke Sumatera, ke mana? Ke Kalimantan, ya, ke Jawa Timur. Alhamdulillah. Itu. Dan teman-teman NU masih banyak kok. Itu. Ya. Ya, kalau sekarang dia aneh-aneh ya ditelepon, Mas. Ya sesama sopir bis kota jangan begitulah. Itu wakil wali kota Batu itu kan satu kelas dulu ditambah beras. Ya telepon, kalau saya gak boleh disono tak telepon, Mas. Sampai ingat gak dengan saya? Lah gitu, saya sudah Wahabi. Kemarin di acara alumni Akbar di Tambak Beras itu, saya jadi gosipan. Oh itu ada orang NU bisa ngisi di rojak ya? Oh sudah gak NU itu, wes ora NU itu, wes dadi Wahabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, udah tahu kan. Jadi katanya ada lulusan Tambak Beras kok iso yo ngisi nduk tambak ini rojak. Ya. Jadi kita jalani hidup ini. Nah, intinya hadepin jangan hindari, kerjai jangan dipikiri. Dakwah antum pikirin toh. Ya enggak jalan. Antum hindari kapan antum sekarang ini mendapatkan pengalaman di dakwah. Gitu loh. Tentang masalah enggak boleh di sini, enggak boleh di sini. Mas, Nabi itu diusir-usir. Dan watak daripada dakwah. Saya juga. Saya mau diusir di masjid ini enggak ada masalah. Saya dakwah di mana aja mau. Dakwah di kuburan siap, dakwah di rel kereta siap, yang penting di syuting. Gitu. Bismillah ya. Jadi jangan sekarang lemas. Yang penting saya kasih faqul lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapan dengan ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar. Yang penting sopan santun, ilmiah, dan kita tidak menghujat, kita tidak mencela satu orang pun kok. Kita tidak sekarang mengatakan ini ngatain enggak. Kita sampaikan maulid. Loh, enggak setuju maulid bid'ah. Itulah alasannya, Mas. Mosok sih Rasulullah itu ada kebaikan kalau maulid itu baik bid'ah. Rasulullah enggak tahu. Kalau Rasulullah enggak tahu, Rasulullah tahu sih tahu, tapi enggak suka. Loh, mosok mungkin Rasulullah enggak suka kebaikan. Rasulullah tahu sih tahu. Enggak suka juga enggak, tapi males. Loh, mosok ada kebaikan maulid seperti itu Rasulullah males. Males enggak? Rasulullah gak sempet. Rasulullah dulu sibuk terus, Mas, mau maulidan itu gak jadi-jadi. Itu aneh. Wah, Rasulullah itu sebetulnya dulu mau tahlilan, Pak, tapi gak sempet. Aduh, aneh. Gak tahu, gak suka, males, gak sempet. Gak mungkin. Terakhir, yang kelima, Rasulullah SAW ada penghalang untuk melakukan maulidan. Penghalangnya apa? soal baca berjanji Arab, oh, Rasulullah jagonya. Ya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Oh, Rasulullah hebat. Tapi ya aneh, Rasulullah nyambut dirinya sendiri. Ya Nabi salam. Ya aneh. Ini ya betul. Nek Rasulullah maulitan kok jadi aneh. Rasulullah nyambut dirinya sendiri, ya Nabi salam, gitu kan. Makanya kalau 1, 2, 3, 4, 5 enggak terakhir cuman karena enggak disyariatkan, gitu loh Pak. Lha kan ilmiah. Wana juga enggak ngata-ngatain pulan-pulan kok. Ya sudah sampaikan, nurut alhamdulillah, nolak yaitu sunnatullah. Rasul emang diterima semua. Abu Jahal, Abu Lahab enggak terima. Nabi Ibrahim memang diterima semua? Enggak. Malah Nabi Nuh 950 tahun, pengikutnya cuma 4. Nabi Yasin nabinya 3, pengikutnya 1. Wah, ini lebih hebat lagi. Itu. Alhamdulillah loh Pak, zaman Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Jawa ngegresik dulu, memang langsung tablek akbar. Masjid sapa? Lah kita sekarang alhamdulillah ke Sidoarjo tablek akbar, ke Surabaya masjid siap. Loh kok ada dai cemen banget, sudah dijagai polisi, sudah ikhwan-ikhwan panitia siap. Eh, dainya cemen, jangan ngomongi bid'ah. Mas, antum jamaah di kamping kanan kiri itu pasang kuda-kuda, pasang badan, antum cemen juga. Ayo, bukan masalah sekarang sok-sokan, bukan nantang-nantangan, sampaikan Islam apa adanya. Rasulullah kan mengatakan, siapa yang menyembunyikan ilmu di kendal, di doa, itu enggak takut sebagai seorang da'i. Man katama ilman. Apa kata Rasulullah? Aljamahullahu ta'ala bilijamin minan nar. Allah akan kendalikan. Dan istilah kufur, syirik, bid'ah itu istilah barokah. Makanya diulang-ulang di dalam hadis, di dalam Quran. Kalau enggak barokah, mana mungkin Rasulullah menyampaikan. Lu belum apa-apa jodoh, inna kulla bid'atin dolala. Nah itu. Kalau kita anti itu, dah doh, ini Wahabi. Kok tahu Pak? Tuh khutbahnya. Pertama aja sudah bid'ah. Belum apa-apa Mas, udah bid'ah yang dibahas. Nih, kalau antum mundur-mundur, diteror mundur, teror mundur, entek sampai habis. Wallah habis. Itu yang mereka inginkan. Wala yazaluna, lihat firman Allah. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka akan terus-menerus memerangi kalian sampai mereka mampu mengembalikan mereka ke agama, mengembalikan kalian ke agama mereka. Sampai antum berhenti. Gampang kok Pak, ana mau bisa ngilangin gelar gembong Wahabi, gampang. 3 saya syuting, ana ziarah Wali Songo tak syuting, tak upload. Ya di YouTube, ya. Terus tahlilan di syuting, di upload. Udah, yang ketiganya solawatan. Ya Habibi, udah. Wah ini baru bener, ini undang ya di Renu Akbar. Wes tobat ini Wahabi nih. Udah, selesai mas. Ini itu loh, jadi jangan cemen. Bagaimana cara meyakinkan orang tua tentang ajaran salaf yang saat ini anaknya ikut bahwa ajaran tersebut benar? Pertama, kalau saya dulu, saya sering diskusi. Saya sering mengungkapkan berbagai macam masalah-masalah dakwah. Ngobrol aja. Kita ajak ngobrol masalah apa kaitannya dengan entah yang tradisi, yang apa, terus kita duduk, ya, itu caranya. Bahkan akhirnya sampai orang tua saya memahami, sampai akhirnya mampu meninggalkan. Kemudian antum buktikan akhlak, muamalah, tingkah laku antum, insya Allah. Kemudian syukur-syukur antum bisa mengajak salah satu ustadznya ke rumah antum, sudah. Yakin gak berani ngelawan? Oh itu tuh ustadznya, suwe gue tuh panjang tuh deh. Ya wes lah. Bagaimana cara meyakinkan orang tua untuk menyegerakan putrinya menikah tanpa memandang pekerjaan dan usia ikhwan? Pertama, si ikhwannya ini harus membuktikan bahwa bisa menikah, gitu loh. Ya enggak bisa sekarang si akhwat meyakinkan. Datanglah Anda seorang laki-laki yang meyakinkan. Jangan membuat orang itu ragu-ragu. Makanya laki perempuan itu, Pak, kalau nikah enggak aneh-aneh syaratnya. Enggak harus ganteng, enggak harus tinggi, enggak. Yang jelas. Ditanya ngelamar katanya. Terus kira-kira walimahnya kapan, Mas? Ya belum jelas sih. Udah deh, pulang aja. Pulang. Nunggu nanti jagung sudah panen. Jamin, Pak. Antum kasih ketegasan, insyaallah setelah saya selesaikan semua proses ini, tanggal sekian bulan ini saya akan adakan walimah. Itu tanggalnya, jamnya antum jelasin. Oh yakin, wah ini baru beres ini lagi. Gitu. Jangan maju mundur, imbas-imbis, ragu-ragu. Bagaimana cara? Nah, untuk memahamkan kepada akhwat, kepada ibu bapaknya, intinya adalah kemandirian. Ya, semua tolong diperhatikan, Mas, ya. Semua perempuan itu kriterianya setelah tadi itu jelas, mandiri. Dan kepribadian. Kalau kepribadian antum itu masya Allah, ya, bagus, elegan, sopan, ya. Pokoknya kepribadian. Ya, termasuk rumah pribadi, rumah pribadi. Ya. Itu nomor one, ya. Insya Allah. Bagaimana cara membeli memberitahu kalau berdoa di kuburan itu salah tanpa mengurui? Sebetulnya antum tanya aja, pernah enggak Nabi doa di kuburan selain mengubur mayit, ya? Kemudian yang kedua, tolong sebutkan salafuna soleh. Ditanya aja, pokoknya metode tanya. Kalau antum tidak ingin gurui, metode bertanya. Makanya Dzulyadain ketika menegur Rasulullah salatnya kurang, ya Rasulullah, apakah ada perubahan atau engkau mengkosor salat? Ngosor juga wahyu merubah enggak? Engkau salat dua rakaat ya Rasulullah. Nah, kan kena kan jadi. Bagaimana jika kita memberitahu tentang kebenaran tapi yang diberitahu marah dan ya itu resiko dakwah. Makanya dakwah itu ilmu sebelum berdakwah, lemah lembut ketika dakwah, sabar setelah dakwah. Makanya Rasulullah ketika diangkat jadi rasul dipesan apa? Wali rabbika fashkur wa fasbir. Sabarlah. Karena memang sukses pun butuh kesabaran, gagal pun dalam tanda kutip butuh kegagalan, artinya antum ditolak walaupun bukan gagal itu, ya. Karena pahala didapat setelah kita hanya menyampaikan saja walaupun dia enggak ikut. Jadi Nabi Nuh enggak pernah disalahkan Allah dan dia pernah dikatakan Nabi gagal walaupun pengikutnya cuma 4 dan Allah sendiri mengomentari wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Malah Allah memberikan titel yang cukup indah, innahu kana abdan syakura. Itu ya. Kata Ustaz AS, nah ini kan, ini dari madrasah Yutubiyah. Ini lulusan madrasah Yutubiyah. Kata Ustaz AS yang lagi terkenal bahwa selamatan kematian 3 hari 7 hari berasal dari tabi'in yaitu Imam Atha. Apakah benar? Hatta walaupun benar, kalau sekarang walaupun Atok termasuk mbahnya Atok, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah memang bisa jadi dalil, Pak. Perbedaan ulama bukan dalil. Bahkan la yungqadul ijtihadu bil ijtihad, ijtihad tidak bisa dibatalkan karena ijtihad. Bahkan ijtihad ulama bisa dibatalkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sekarang Al-Qurannya mana? Sunnahnya mana? Praktek sahabat yang dikatakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, apa saja yang tidak pernah dikerjakan oleh sahabat tidak akan pernah menjadi agama walaupun sampai hari akhir nanti. Udah itu kan dari tadi gampang tanyanya, tanyain kalau itu baik. Rasulullah tahu nggak? Oh nggak tahu. Rasulullah malas nggak? Oh nggak malas juga. Rasulullah benci? Enggak juga. Enggak ada sempat? Enggak juga. Yang kelima, ada penghalang? Enggak juga. Berarti karena enggak ada syariatnya. Agama itu syariat. Kalau dai isinya membenar-benarkan, bukan menjelaskan kebenaran. Dai hanya mencoba untuk memoles praktek diislamisasikan, bukan untuk mencoba memberikan Islam yang benar. Ini akhirnya, dan maaf, memang orang Indonesia itu memang unik ya. Uniknya itu warna agama selalu ditentukan oleh ustadz yang lagi terkenal. Ya, ini jangan direkam ya. Oh, lagi terkenal qalbun salim, hati, jagalah hati, jangan kau kotori. Oh, hati semua. Lagi terkenal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Zikir seluruhnya Nusantara. Nusantara berzikir. Yang lagi dengar jemaah. Oh, jemaah semua. Gitu semua. Ah, sekarang terkenalnya siapa? Oh, sedekah. Sedekah semua. Semua masjid kayaknya sedekah. Dan ajaran Islam itu kayaknya sedekah. Enggak ada lagi sedekah. Islam sedekah, sedekah Islam. Wah, lagi terkenal siapa? Itulah merek agama orang. Makanya enggak pernah mapan. Ganti wajah, ganti agama. Harusnya beragama itu kan runut. Set gitu. Nah, kalau antum belajar di majelis ini runut kan antum, bahasanya ilmiah, hukum putih ahli sunnah wal jamaah, kemudian runut, kemudian kita berikan argumen-argumen dan tidak ada galau, mapan, mantap. Coba antum dengar YouTube ya, ya, ya. Madrasah YouTube ya. Dan udah. Antum jangan nengok lagi habis ini. Wah, gue sumpahin. Mas, saya sampaikan satu kalimat yang indah dari para ulama. Imam Taus ketika ada seorang Mu'tazilah, ini diturunkan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbisul Iblis. Ketika Mu'tazilah sedang lewat, mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, tutuplah telingamu, karena subhat itu adat menyambat. Ini baru lewat, apalagi ngaji. Oleh karena itu Imam Adz-Dzahabi mengatakan as-subhatu khattafatun, subhat itu amat menyambar, wal qulubu dha'ifatun, hati itu lemah. Betul kan? Antum tanya ini kan gara-gara subhat. Kata Ustaz AS, kata, padahal sejak zaman dulu sudah kita jelasin detail tentang tahlilan, maulidan, udah mapan, mias lagi, batal lagi karena apa? Subhat. Dalam bab adil, apa maksud bersikap wirai? Wirai itu dalam bahasa itu muru'ah, bahasa Arab muru'ah. Muru'ah itu menjaga etika supaya enggak cacat perilaku dalam sosial, itu loh intinya. Itu wirai. Yang di sini ada beberapa hal yang dianggap orang itu cacat, tapi ini apa namanya, boleh kita bisa terima. Orang kalau sekarang pinjem sandal enggak pamit. Nah, itu kan gitu. Pamit dong. Mas, ana mau pinjem ini sandal untuk ke toilet gitu. Ini nanti antum bisa dituduh mencuri. Apalagi antum ustaz. Ya, ustaz mencuri sandal saya. Aduh, mendingan gue ngebak deh jalan lantai gitu, ya. Hadis yang asli itu kan tangan siapa Pak Ustaz? Hadis yang asli itu karangan siapa? Ini bagus nih pertanyaan. Mas, saya ingin sampaikan gini loh. Kenapa muncul hadis? Hadis itu kan pembicaraan. Jadi dulu ketika Rasulullah berbicara, ada sahabat ditangkap, dihafal, kemudian disampaikan. Nah, cara menyampaikan nyambung, makanya disebut dengan sanadnya muttasil. Umpamanya dari Rasulullah disampaikan kepada Abdullah ibnu Umar, ibnu Umar disampaikan kepada muridnya Nafi, Nafi disampaikan kepada muridnya Imam Malik. Makanya sanad yang paling tinggi Imam Malik adalah dari Malik, Nafi, ibnu Umar, Rasulullah, karena seger pendek. Makanya disebut sanadnya Ali. Kemudian sekarang ini dari Rasulullah disampaikan sampai Imam Bukhari. Ini namanya periwayat. Jadi karangan siapa? Ya ucapan Rasulullah, karangan Rasulullah disampaikan oleh sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, ya, sampai kepada Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud. Nah, kita sekarang ini alhamdulillah sudah mendapatkan buku. Enak, sudah enggak bisa diutak-atik lagi, sanadnya sudah mapan. Dari tadi ya. Makanya ada riwayat, saya tidak pernah melihat sholat orang yang paling mirip dengan sholatnya Rasulullah ketimbang Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Syafi'i belajar dari Abu Muslim, Abu Muslim belajar kepada Atha ibn Abi Rabah. Atha ibn Abi Rabah belajar kepada Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair belajar kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar belajar langsung kepada Rasulullah. Nyambung. Nah gitu loh Pak. Itu namanya sanad mutasil ketemu. Makanya kenapa di sini sanadnya sanadnya Bukhari lebih tinggi tingkatannya daripada Muslim. Dua-duanya syaratnya sama. Setiap sanad itu harus dikawal dua rawi. Cuman Imam Bukhari mensyaratkan ketemu dua-duanya. Tapi kalau sekarang Imam Muslim cukup salah satunya, yang penting muasir, orang itu betul-betul hidup pada zamannya. Tapi kalau Imam Bukhari datangi dua-duanya. Ya fulan, ya fulan. Satunya di Gresik, ya sunnah Jakarta. Kelengar kan sampean? Kalau sampean, ah udah deh mas, gak jadi mas. Ternyata satunya di Sumatera mas. Yang satunya di Papua, udah deh. Gak jadi, hati-hati sana. Aduh mereka dulu Pak. Coba bayangin, satunya di Irak, satunya di Medina. Imam Bukhari ditemui dua-duanya. Gak main-main. Dan kendaraannya bukan pesawat airline loh. Ya. Sekarang kendaraannya unta, paling apa kuda. Saya dengar hadis ini dari fulan. Di mana tempatnya? Diusut pengusutan itu, tanya sana sini. Oh, dia di Irak sekarang. Yang satunya mana? Medina. Subhanallah, coba dari Irak langsung Medina. Ternyata ditemukan dhaif orangnya. Ya. Kalau sekarang antum gimana bilang? Ya, kecewa deh penonton. Itu. Coba dari Irak sampai Irak menemukan perawi Imam Bukhari. Ada atau riwayat ini seorang ahli hadis yang lainnya, perawi tersebut karena untanya lepas diundang dengan suatu wadah yang seakan-akan ada makanan, ternyata tidak ada. Loh, unta aja dibohongin apalagi saya. Lah jadi sampai begitu. Jadi hadirin sekalian enggak main-main. Jadi jangan, bukan karangan Imam Bukhari, bukan karangan Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari Muslim itu kayak gini loh Pak. Pelaku-pelaku yang merekam kejadian. Oh, tadi ada kecelakaan. Nih kan, yang merekam kejadian siapa? Pegawai Jasa Marga tol. Disampaikan di radio. Kemudian santum dengar, ada kecelakaan mobil 5 numpuk di jalan tol Wonokromo gitu loh. Itu proses periwayatan. Nong, yang meriwayatkan ini orang-orang sahih semua. Orang yang adil, bobot, orang bertakwa dan muslim tadi, tidak boleh kafir, fasik, ahli bid'ah. Ini perawi, sehingga ilmu ini tidak pernah didapat di dalam agama yang lainnya. Yang dimaksudkan perbuatan bid'ah itu yang mana? Duh, ini kan. Ini perlu ngaji lama ini kayaknya. Aku insya Allah nanti pula balik ke sini bahas bid'ah. Jangan dilarang-larang. Dilarang karena mulai. Duh, ngapain? Saya udah tua dan juga sudah, saya sejak 90 sampai sekarang tinggal panennya malah dilarang ngomong bid'ah. Lucu kalau anak cili-cili gitu Pak. Saya sudah ubanan putih. Kita itu mbahas bid'ah itu sudah sejak 90-an. Ya ustad-ustad semua, bukan saya aja. Dan sekarang anak baru lahir kemarin, jangan ngomongin bid'ah. Kita sedang diincar. Diincar siapa mas? Oh mayoritas, takut karo sak glinter gitu. antum cemen banget. Udah, antum letakin dijadi dai penjara aja deh gini. Gitu. Bener. Terus mana lagi? Hadis yang asli itu karangan ini, cukup ya. Bagaimana cara memberitahu? Bagaimana menyikapi ustaz yang mengaku bertemu Rasulullah? Lebatnya apa? Ini adalah gitu. Emang ustaz sekarang ini aneh-aneh, Pak. Lu ketemu Rasulullah aja kok dibangga-banggakan. Itu keutamaan untuk antum, tidak ada kaitannya dengan dakwah. Emangnya ada nilai jual apa kalau sudah mimpi sama Rasul? Berarti yang dai ustaz enggak pernah ketemu Rasulullah, nilainya turun? Enggak. Antum pernah dengar Imam Bukhari cerita, Imam Ahmad cerita, ulama-ulama cerita membangga-banggakan mimpi ketemu Rasulullah? Enggak ada, Mas. Bahkan antum bisa jatuh riak loh. Oh, kaya-kaya kalau sudah pernah ngimpi pernah ketemu Rasulullah, ada nilai plusnya. Wow, ini jangan-jangan ponakane Rasul cuman nampak Indonesia. Gitu. Mencolok nang rene gitu. Enggak bener, Pak. Enggak ada. Dakwah kelebihan sikap kita Al-Quran dan Sunnah. Mana aja da'i yang bisa mengikuti komitmen dengan kitab dan sunnah menurut pemahaman salaful ummah, itulah yang kita unggulkan. Mana aja sekarang ustadz yang ilmunya lebih mendalam, lebih rusuh, itulah yang kita utamakan. Lebih takut takwa kepada Allah, itulah yang kita unggulkan. Karena Allah memang hanya mengumpulkan siapa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, bukan yang ketemu Nabi. Sesungguhnya orang yang paling terhormat di sisi Allah yang ketemu Nabi. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, cukup ya. Bagaimana cara bisa menjelaskan kepada orang tua? Udah. Oh, ini aja ya. Bagaimana manhaj Kiai Hasyim Asy'ari sama Kiai Ahmad Dahlan? Ini penutup. Sudah enggak boleh tanya lagi. Ana ceritain. Biar fokus. Saya ingin Mas di era abad ke-18 muncul sosok paripurna dari Padang yang menjadi khotib dan sekaligus mufti Masjidil Haram, yaitu Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Dia ini sangat nampak seorang yang menampilkan sosok ahli sunnati wal jamaah, karena dia sangat anti terhadap tasawuf dan tarekat. Bahkan ketika dia pernah sesekali kembali ke Padang, akhirnya gak kerasan balik lagi karena mengkritisi tarekat Naqsabandiyah yang didirikan oleh Syekh Burhanuddin. Ya. Akhirnya karena benturan dan perlawanan, apalagi dia mengkritisi juga sistem warisan Mas? Yang tahu Mas, yang dari lihat dari ibunya itu loh. Matrilinear, ya, itu. Akhirnya dia tidak kembali lagi. Maka dari situlah dia lebih menguatkan keilmuannya di Mekah, sampai akhirnya menikah dengan putrinya salah seorang ulama besar di Mekah, yaitu Syekh Muhammad itu Masya Allah, Irak itu ada daerah apa namanya? Al-Kurdi. Nah, dari situlah dia akhirnya dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram, dan akhirnya menjadi khotib, akhirnya menjadi imam, dan salah satunya orang Jawa, orang Indonesia yang menjadi imam, dan sampai hari ini belum ada yang bisa mengulanginya, beliau saja menjadi imam dan khotib. Dan itu gak mudah, seleksinya ketat. Nah, di Indonesia akhirnya banyaklah murid-murid yang belajar ke sana. Di antaranya yang belajar adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari sama Ahmad Dahlan. Namun dalam masalah pembelajarannya, keduanya ini memilih metode pendekatan. Kiai Hasyim Asy'ari lebih memilih kepada mewarnai dan kembali kepada jamaahnya. Sehingga nampak dakwahnya itu mengikuti kultur. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan baru, mengawali, bahkan gerakan pertamanya sangat-sangat keras dan tegas sehingga sempat kembali lagi ke Mekah karena mendapatkan perlawanan orang-orang Jogja. Nah, setelah kurang yang kedua, dia mencoba untuk merubah dakwah, ya, dakwah yang didominasikan pada pendekatan persuasi, akhirnya mengena. Berdirilah tahun 1912 organisasi yang dia dirikan, yaitu Muhammadiyah. Lalu setelah kenal bapaknya Hamka, yaitu Haji Rasul, namanya siapa? Abdul Karim. Karena Hamka itu namanya Abdul Malik bin Abdul Karim, Amarwah itu mbahnya, yang namanya Tuan Kisai. Ya, Tuan Kisai itu istrinya 9. Ya. Nah, hadirin sekalian, dia termasuk orang muridnya Ahmad Khatib Al-Minangkabau yang betul-betul bisa merepresentasi, bahkan jelmaan. Jelmaan Ahmad Khatib Al-Minangkabau aslinya adalah Haji Rasul itu, yang tidak lain adalah Abdul Malik. Makanya disebut Hamka itu Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amarullah. Itu Hamka. Abdul Malik Hamkanya, Abdul Karim Haji Rasulnya. Nah, setelah dia ketemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kongsi dakwah sunnah makin kuat. Apalagi ketika itu Tawalib yang didirikan bersama teman-temannya termasuk Haji Datuk Batua, Tawalib menyeberang kepada komunis, bahkan Datuk Batua mengiklankan diri terang-terangan komunis yang nyunat. Anehnya, dia itu ngajari komunis pakai dalil. Karena Datuk Batuah ini hafal Quran. Di Jawa juga ada Haji Misbah, itu selalu mencoba untuk mengislamisasikan komunis. Nah, ini baru aneh. Pokoknya seluruh dunia enggak ada komunis yang aneh kecuali di Indonesia. Ya. Ya, komunisnya Haji Misbah yang di Jawa, kemudian Datuk Batuah. Akhirnya pecah. Maka setelah kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan, dia berkongsi untuk membesarkan Muhammadiyah walaupun tidak pernah masuk menjadi pengurus Muhammadiyah. Tolong diperhatikan. Setelah masuk Sumatera pertama kali dimasukkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah itu cuma 4 cabang. Setelah ditangani oleh Kiai Haji Rasul, 400 lebih cabang berdiri di seluruh Sumatera dan termasuk di Banjarmasin. Kalimantan. Dan dia terus berdakwah dan membesarkan surau. Bahkan dia kalau ngajinya itu aneh. Dia kak mau ngaji di masjid kalau masjidnya lebih jelek daripada rumah-rumahnya. Itu Haji Rasul. Enggak mau. Pokoknya kamu kalau saya ngaji ke sini, masjidnya masih lebih jelek daripada rumah kalian, saya enggak mau ngisi. Oh, makanya orang Sumatera itu sangat fanatis terhadap masjid. Karena terwarna itu, selalu masjid itu dibikin lebih baik, lebih besar daripada rumah-rumah dulu. Termasuk jembatan besi, tempat pusat kajiannya jembatan besi, sama kalau kita ke daerah Bukit Tinggi itu ada sampai hari ini masjid yang masih terbuat dari kayu-kayu. Oke. Nah, dari sekalian itulah kenyataan. Dan kalau dari sisi pengamalan-pengamalan, saya belum pernah mendapatkan pembenaran dari Ki Haji Hasyim Asy'ari membenarkan tahlilan selamatan. Bahkan kalau antum membaca kitab beliau tentang masalah-masalah keagamaan, beliau masih memberikan apresiasi kitab-kitab dan juga pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Bahkan definisi beliau tentang masalah bid'ah cukup baik. Ya, tentang ahli sunnah, tentang masalah wali yang saya turunkan di buku saya, juga pernyataan beliau tentang masalah bagaimana mendefinisikan wali, enggak ada masalah. Cuman di sini terjadi beberapa pembelokan, apalagi ada ceramah yang cukup bagus yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika muktamar di Banjarmasin. Dia meluruskan ulama-ulama NU yang melakukan penyimpangan dan juga mereka yang melakukan berbagai macam dakwah yang kurang bersahaja. Dia kasih semuanya nasihat. Cukup api. Ya. Dan ini sekarang ditutup semua. Nah ini Anda mencoba nanti bongkar di buku saya Ulama Pembaharu Poros Timur Tengah Nusantara abad 18-19. Nanti yang saya jadikan cenggelnya adalah Kiai Haji Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Kenapa? Karena Az-Zumardi Azra menulis kitab Jaringan Ulama itu dia ambil abad 17-18. Nanti ujung-ujungnya Islam yang masuk Indonesia tasawuf. Benar, karena ketika itu masih di bawah kekuasaan Turki kan. Nah, kalau 18-19 Mekah Madinah sudah dikuasai oleh Saudi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini nanti stressingnya. Sebetulnya yang memerdekakan Indonesia itu Wahabi. Nah, itu nanti tunggu terbit 3 tahun lagi. Kita tutup subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.